Saya meminjamkan uang 5 juta ke teman saya untuk berbisnis jual celana. Lalu saya bilang ke dia bahwa kira-kira akan dapat untung 1,8 juta. Saya bilang akan membagi ke dia 450 ribu. Apakah itu termasuk riba? Saya belum tangkap ini ya. Baik, modal 5 juta, keuntungan 1,8 kurang lebih. Maka saya akan memberikan kepada dia 450 ribu. Apakah itu riba? Enggak, bukan riba. Ya, kalau memang jelas keuntungannya 1,8, jelas sudah dapat. Kalau ini untung 1,8, saya akan kasih kamu 450 ribu, itu bukan riba. Tapi untung atau tidak, saya tetap kasih kamu 450 ribu, itu baru riba.